Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak tertinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian membahas sirah atau perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir, pertemuan yang keenam, kita telah bahas tentang kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam. Telah kita paparkan khilaf atau perbedaan pendapat yang terjadi di tengah-tengah para ulama tentang kapan lahirnya Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka mayoritasnya mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Hanya saja untuk tanggal pastinya, nah ini ada khilaf di antara mereka. Tapi yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin sekarang bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan telah kita jelaskan juga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, bahwa dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada satu konsekuensi apapun. Dalam artian kita tidak dituntutkan untuk melakukan ritual apapun, entah itu peringatan atau yang semisalnya. Karena kita dapati para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, mereka sebagai orang-orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga generasi setelahnya, generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in, ya, mereka tidak melakukan ritual apapun di hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan ya, kumpul-kumpul, makan-makan dan yang semisalnya. Sehingga inilah pendapat yang lebih tepat bahwa di hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak disyariatkan untuk melakukan ritual apapun. Wallahu taala a'lam. Baik, sekarang kita akan beralih insyaallah ke pembahasan yang baru, yakni tentang masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup menarik ya, kita bisa dapati bagaimana prihatinnya kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam di masa kecil beliau. Ya. Awalnya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita telah sebutkan, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Bapak beliau Abdullah meninggal dunia ketika beliau masih berada di dalam kandungan. Kemudian ketika itu beliau lahir diberi nama oleh kakeknya dengan nama Muhammad. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di kota Makkah disusui oleh seorang ya budak wanita yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini adalah budak wanita milik pamannya, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab. Ya, maka Suwaibah ini pertama kali menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memiliki saudara sepersusuan, diantaranya Hamzah. Hamzah paman beliau. Nah, ini seumuran. Ya, tidak terlalu beda jauh usianya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud nanti, Bapak dan Ibu, kita akan dapatkan kesedihan beliau yang sangat mendalam terhadap wafatnya Hamzah. Kenapa? Karena selain Hamzah ini paman beliau yang selalu membela beliau, Hamzah juga merupakan saudara sepersusuan, sangat dekat hubungannya dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga yang sama-sama disusui oleh Suwaibah, budaknya Abu Lahab, adalah Abu Salamah. Ya, Abu Salamah adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau radhiyallahu taala anhu wafat ya tidak lama setelah perang Uhud. Ya, kemudian ketika itu ada orang yang menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ya, kenapa engkau tidak menikahi putrinya Abu Salamah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan tawarkan dia karena sesungguhnya bapaknya masih saudara sepersusuan denganku. Ya, dahulu aku dan Thuwaibah sama-sama, aku dan Abu Salamah sama-sama disusui oleh Thuwaibah. Ya, ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari pertama kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, dahulu tradisinya bangsa Arab, mereka biasa untuk menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita dusun. Jadi mereka disusui dan dirawat oleh wanita-wanita dusun. Tujuannya agar apa? Ya, agar bayi itu tumbuh kuat. Jadi mereka memiliki pemikiran kalau di dusun itu ya udaranya lebih segar, lebih bersih. Jadi zaman itu sudah berpikiran seperti itu ya. Jadi baik untuk tumbuh kembangnya anak di hari-hari pertama kehidupan mereka. Dan demikian juga kenapa mereka ya menyusukan anak-anaknya kepada wanita-wanita dusun? Karena wanita-wanita dusun ini ya atau orang yang tinggal di dusun ketika itu bahasa Arabnya masih asli, masih bagus, fasih, sehingga ya diharapkan anak-anak ini tumbuh dengan bahasa ibu yang bagus, belum bercampur dengan bahasa-bahasa asing. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun disusui oleh seorang wanita dusun yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Kalau di Indonesia digabung Halimatus Sa'diyah. Kita sering ya dengar orang diberi nama apa? Halimatus Sa'diyah. Ini adalah ibu susunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Halimah. Nah, ada cerita yang menarik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ceritanya wanita-wanita dusun ini mereka punya kebiasaan datang ke kota-kota untuk menawarkan kepada penduduk kota, siapa di antara Anda yang ingin anaknya disusui oleh kami? Jadi mereka datang ke kota-kota, ya, nanti dibayar. Jadi mereka menawarkan ini bukan gratis, tapi dibayar. Ya. Nah, ketika itu, ini sedihnya dari kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasalam itu tidak ada seorang pun wanita yang menawarkan untuk menyusui beliau. Kenapa Bapak dan Ibu? Anak yatim. Anak yatim. Ya, orang materialis pikir, wah ini anak yatim, enggak bakal bisa beri ya gaji atau fee yang cocok bagi kita. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang menawarkan untuk menyusui Nabi alaihi salatu wasalam. Orang yang paling mulia. Ya, seperti itu keadaannya di masa kecil beliau. Nah, ketika itu Halimah As-Sa'diyah pun sebenarnya beliau mencari siapa yang bakal disusui, enggak dapat lagi. Semua orang sudah mendapatkan bagiannya kecuali dia saja yang belum. Dan tinggal yang masih tersisa adalah anak yatim yang bernama Muhammad bin Abdullah. Maka kemudian Halimah As-Sa'diyah pun ya mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, semua teman-teman sudah mendapatkan bayi untuk disusui. Maka demi Allah saya tidak akan pulang ke kampung tanpa membawa seorang bayi. Biarkan ya bayi yatim tadi aku ambil. Ya, mudah-mudahan apa? Menjadi barokah." Maka disetujui oleh suaminya. Ya, mudah-mudahan bayi ini membawa keberkahan. Ya. Nah, Halimah As-Sa'diyah ini berasal dari Bani Sa'ad. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di peta. Bani Sa'ad itu adalah sebuah desa, ya, sebuah kabilah yang menempati desa yang terletak dekat kota Taif. Mungkin sekitar 20 sampai 30 km dari kota Makkah. Nah, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktu ya awal-awal beliau. Jadi di masa balita beliau. Di masa balita beliau, beliau menghabiskannya di Bani Sa'ad. Ya, di kabilah Bani Sa'ad diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Maka kemudian benar apa yang diungkapkan oleh suami istri tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan keberkahan kepada keluarga mereka. Ya, unta-unta betina yang sudah tua, yang sudah lemah, menjadi kuat, kemudian susunya kembali berisi. Ya, sehingga mereka bisa mengambil faedah dari susu unta tersebut. Padahal kalau dilihat dari kacamata kebiasaan unta, unta itu gak bakalan mengeluarkan susu karena sudah tua. Tapi dengan kehadiran Nabi SAW, Masya Allah, ya, unta-unta tadi kembali penuh susunya, dan keluarga Halimah As-Sa'diyah ya bisa mengambil faedah. Demikian juga domba-domba. Oleh karena itulah ketika Nabi SAW, seharusnya kan bayi itu disusui berapa tahun? 2 tahun. Ya, tapi karena demikian banyaknya keberkahan yang didapati oleh keluarganya Halimah As-Sa'diyah atas keberadaan Nabi SAW, mereka pun meminta agar Aminah membiarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tetap berada di tengah-tengah mereka. Jangan diambil dulu. Biarkan bayi ini bersama kami. Kenapa? Karena ternyata dia memberikan keberkahan. Nah, itulah sebabnya mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah keluarganya Halimah As-Sa'diyah sampai beliau berusia sekitar 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Nah, ini pun ada sebabnya Bapak dan Ibu. Kenapa kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikembalikan kepada ibunya? Ya. Awalnya ya Halimah tuh enggak mau Nabi itu dikembalikan kepada ibunya karena barokah. Barokahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sebuah cerita. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan kepada ibunya? Jadi disebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari sedang bermain-main bersama para sahabatnya, sama anak-anak, tiba-tiba beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril alaihissalam membelah ya dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengambil kalbunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jantungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mencucinya dengan air zam-zam, kemudian membuang bagian kotor yang ada dalam jantung tersebut atau dalam kalbunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya berapa kali Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dibelah dadanya, jawabannya 2 kali. Yang pertama ketika beliau masih kecil, ketika berada di bawah pengasuhannya Halimah As-Sa'diyah. Yang kedua kapan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sebelum Isra wal Mi'raj. Sebelum Isra wal Mi'raj, ya beliau kembali dibedah dadanya oleh Jibril ya alaihissalam, kemudian dikeluarkan kotoran-kotoran dari kalbu beliau. Ya. Jadi ini menunjukkan ya sebenarnya ini menunjukkan kepada kita bahwa memang perkara yang terpenting itu adalah hati kita. Ya Allah Subhanahu wa taala itu melihat apa yang ada dalam hati kita. Kebersihan hati kita yang kemudian terwujudkan pada amalan kita. Jadi bukan penampilan fisik itu tidaklah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada di hati kita dan bagaimana amalan kita. Maka kemudian ketika itu para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman-teman bermainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam panik melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya. Mereka berteriak-teriak, ya, "Qutila Muhammad, qutila Muhammad. Muhammadlah dibunuh, Muhammadlah dibunuh." Mereka kemudian ya mendatangi Halimah As-Sa'diyah, kemudian mengkhabarkan kepada Halimah tentang apa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muncul kekhawatiran pada diri Halimah dan suaminya. Inilah yang menyebabkan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dikembalikan kepada ibunya. Karena kekhawatiran Halimah ya sebab terjadinya pembelahan dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikembalikanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sang ibunda Aminah. Nah, kemudian tidak lama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan kepada ibunya, kembali kedukaan menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masih berada dalam kandungan, bapaknya meninggal. Kemudian ketika beliau dikembalikan kepada ibunya, ke pangkuan ibunya, tidak lama ibunya meninggal dunia. Ceritanya ketika itu Halimah ingin berziarah, menziarahi kuburan suaminya Abdullah yang berada di kota Madinah, atau ketika itu namanya Yathrib, masih bernama Yathrib. Nah, kemudian di perjalanan pulang di suatu tempat yang bernama Al-Abwa. Bapak dan Ibu bisa lihat di peta, ya, itu Al-Abwa. Al-Abwa adalah tempat persinggahan. Apabila seseorang ingin melakukan perjalanan dari kota Makkah ke Madinah, ya, melalui jalur laut, ya, dan sebaliknya dari Madinah ke Makkah, mereka ada tempat persinggahan, namanya kota Abwa. Sampai sekarang masih ada. Ya, buktinya ini saya nyarinya di Google Map, dapat. Ya, nah ini kota Al-Abwa. Nah disitulah Aminah, ibunya Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka beliau pun dimakamkan di sana. Ya, jadi lengkaplah keadaan Nabi SAW setelah beliau alaihissalam ditinggal oleh bapaknya. Ya, sekarang beliau ditinggal oleh ibunya. Kalau dalam bahasa kita yatim piah, yatim piatu. Keadaan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Makanya dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka yatiman, apa? Wadduha walaili idha saja, ma wadda'a karabbuka wa maqala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal sawfa yu'ti karabbuka fatarda, alam yajidka yatiman, fa? Nah, jadi ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau yatim. Jadi maksudnya beliau SAW itu tumbuh kembang dalam keadaan yatim. Maka kemudian Nabi SAW ya mendapati ibunya meninggal di Abwa. Nah, sekarang ada suatu permasalahan yang perlu kita angkat di sini. Yang ada yang harus kita luruskan tentang bagaimana sih kondisinya bapak dan ibunya Rasul SAW. Apakah beliau berdua ya meninggal dalam keadaan muslim, ya, termasuk ahlul fatrah, ataukah meninggal di atas kekufuran? Ya, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini perlu saya jelaskan karena sebagian kelompok, sebagian orang ini bersikap berlebihan dalam menghadapi masalah ini. Ya, mereka mengatakan kalau kamu mengatakan bahwa bapak ibunya Nabi kafir, ya kamu berarti tidak mencintai Rasulullah. Beredar video seperti itu. Ya, orang-orang yang mengatakan ibunya Nabi kafir itu bukan pecintanya Rasul, kata dia. Ya, ini permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Bahkan ada sebagian kawan itu ya dilarang untuk mengisi pengajian. Kenapa? Karena beredar videonya dia mengatakan bahwa para ulama mengatakan bahwa bapak ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dalam keadaan kafir. Wah, ini berarti enggak cinta sama Rasul. Enggak usah ngisi di sini lagi, katanya. Maka kita perlu luruskan ini, Bapak dan Ibu. Memang ada sebagian ulama seperti Al-Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan bahwa bapak dan ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu artinya orang yang tidak mendapatkan masa kenabian sehingga tidak dihukumi dengan kekufuran. Ya, namun ada dalil-dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa mereka berdua bukan ahlul fatrah. Ya, di tengah-tengah kota Mekah itu sudah beredar ajaran agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sudah ada ajaran agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka tidak mengikuti ajaran tersebut. Dan dalil lain disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bapaknya meninggal di atas kekufuran. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, finnar. Bapakmu berada di dalam neraka. Falamma qafa da'ah. Maka ketika dia pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memanggilnya, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu berada di dalam neraka. Nabi yang mengatakan bahwa bapak beliau berada di dalam neraka. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa bapak beliau berada dalam neraka. Ya. Kemudian dalil lain, ya, dikisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diangkat menjadi nabi, ketika beliau diangkat menjadi nabi, beliau berziarah ke kuburan ibunya. Tapi beliau dikatakan bahwa beliau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan bagi ibunya. Kalau ibunya itu seorang wanita muslimah, ya, maka kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan untuk meminta ampunan bagi ibunya? Padahal yang namanya berbakti kepada orang tua ini amalan yang terbaik. Ya enggak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min thalas. Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama sedekah jariah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan ibunya, padahal ini adalah amalan yang terbaik bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man haulah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke kuburan ibunya, kemudian beliau menangis, maka ini menyebabkan orang-orang di sekitar beliau ikut menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istazantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zanni. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis? Aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak diizinkan. Ya. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa udinali. Namun kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar boleh diperbolehkan, diizinkan untuk mengunjungi kuburannya, berziarah ke kuburannya. Ya. Kemudian fa udinali, maka aku pun diizinkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak diizinkan untuk apa? Meminta ampunan bagi ibunya, tapi diizinkan untuk berziarah ke kuburan ibunya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fazurul qabra fa innaha tudzakirul maut." Maka ya, ziarahilah oleh kalian kuburan karena yang demikian mengingatkan kepada kematian. Ya. Nah, ini dalil yang disebutkan oleh para ulama menunjukkan bahwa bapak dan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggal dalam keadaan beriman atau menjadi alul fatrah. Ya. Ini pendapat yang lebih kuat. Walaupun kita tidak memungkiri ada sebagian ulama seperti Al-Imam Suyuti tadi kita katakan yang mengatakan bahwa orang tuanya Nabi termasuk al-fatrah. Ya, ini khilaf di kalangan para ulama. Jangan kemudian menjadikan ini sebab ya memblokir kajian orang mengatakan kemudian menghukumi saudaranya, kalian berarti tidak cinta kepada Nabi. Satu hal yang perlu kita luruskan dari kaum muslimin, yang namanya beragama itu dengan dalil, bukan dengan perasaan. Ya, bukan dengan perasaan. Enggak enak ini ya. Seperti ada yang ceramah mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa istri Nabi sallallahu alaihi apa ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam neraka, ini telah menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, Nabi Ibrahim alaihi salam bapaknya pembuat patung, apakah ini mengurangi derajatnya Nabi Ibrahim alaihi salam? Enggak. Ya, maka ya jangan pakai perasaan tapi pakai dalil. Lihat dalil-dalilnya. Dan apakah kita kemudian sanggup mengatakan sekian banyak ulama yang mengatakan bahwa ya bahkan Ibnu Jauzi kalau saya tidak salah beliau menukilkan ijma para ulama sebelum ada ya pendapatnya Imam Suyuti, ijma para ulama bahwa bapak dan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam api neraka. Apakah semua ulama ini mau kau bilang bahwa mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Ulama waratsatul anbiya. Ya. Oleh karena itu, ya saya sebenarnya enggak mau mengangkat ini karena memang ya kurang etis rasanya kalau kita angkat-angkat terus. Tapi perlu kita sebutkan kepada kaum muslimin agar jangan salah paham. Ya, ketika ada yang mengatakan bahwa orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak berada di surga, gua langsung dikatakan kalian ini pembenci Nabi. Kalian ini adalah pengkhianatnya Nabi. Enggak boleh yang seperti itu. Makanya perlu didalami permasalahannya seperti apa. Ya. Ini pembahasan yang perlu kita ketahui tentang bagaimana keberadaannya orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ibunya meninggal, maka otomatis pengasuhan beliau beralih pada kakek beliau Abdul Muttalib. Ya. Namun Abdul Muttalib ini usianya ketika itu sudah sangat tua. Sudah sangat tua. Kemudian beliau diasuh oleh Abdul Muttalib sampai usia beliau sekitar 8 tahun. Kemudian pengasuhan tersebut berhenti. Kenapa? Karena Abdul Muttalib meninggal dunia. Sama juga Abdul Muttalib ini juga dia tetap berada di atas agama kesyirikan. Nanti ketika peristiwanya Abu Talib, pamannya Nabi meninggal dunia, Abu Thalib itu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kemudian tidak mau. Dia mengucapkan la ilaha illallah mata ala millati Abdul Muttalib, dan dia meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Jadi kedua-duanya, paman beliau dan kakek beliau, dua-duanya juga tidak masuk Islam. Ya, dan bukan ahlul fatrah, mereka berada di dalam neraka. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk paman beliau Abu Thalib, ya karena Abu Thalib ini sudah didakwah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, namun diringankan hukumannya. Ya, karena syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia diberikan hukuman yang paling ringan dalam api neraka, di mana dia kakinya menginjak neraka kemudian ubun-ubunnya mendidih. Ini keadaan Abdul Muttalib. Ya, keadaan Abu Thalib, maaf. Keadaan Abu Thalib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah kepada Abu Thalib. Dan kemudian Abu Thalib benar-benar menjaga amanah yang telah dibebankan kepada beliau oleh bapaknya Abdul Muttalib. Beliau benar-benar menjaga dan mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti beliau mengasuh anak-anaknya sendiri. Bahkan terkadang perhatian Abu Thalib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini melebihi perhatian Abu Thalib kepada anak-anaknya. Ya, selalu diberikan ruang untuk bermain, selalu disayangi oleh paman beliau. Sampai suatu ketika, ya, Abu Thalib ini mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil untuk ikut berdagang. Ya, sebagaimana yang kita telah jelaskan bahwa orang-orang Quraisy punya kebiasaan berdagang. Rihlatash syita'i wassaif. Mereka melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin dan musim panas. Ya, terkadang mereka pergi ke Yaman, ya, terkadang mereka melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang. Ya, jadi Makkah ini menjadi hub atau hubungan, ya, penghubung antara dua pusat perdagangan besar ketika itu. Jadi barang-barang dari India, ya, itu datangnya ke Yaman, kemudian dibawa oleh orang-orang Makkah dari Yaman ke Makkah. Kemudian barang-barang yang datang dari Romawi, datang dari Persia, itu diperdagangkannya di negeri Syam. Jadi barang dari Yaman tadi dibawa ke sana, didagangkan, kemudian mereka pulangnya membawa barang dagangan dari negeri Syam. Ya, jadi begitu jalur perdagangannya orang-orang Quraisy terdahulu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berusia 12 tahun dibawa oleh pamannya, ya, untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana sistem pendidikan orang zaman dahulu. Mereka membawa anaknya untuk praktek. Ya. Jadi kalau ingin anak itu pintar, kita bawa praktek. Jangan selalu kita itu menopangkan pendidikan kita di ruang kelas. Ini keliru. Anak-anak kita itu punya bakat. Ya. Mungkin tidak semuanya berprestasi di bidang akademik. Tapi yang penting mereka punya skill. Mereka punya kemampuan. Nanti mereka mau menjadi, entah itu menjadi mekanik atau menjadi orang yang menjadi petani, ya, yang penting orang tua itu hendaknya mengakomodir apa yang menjadi bakat anaknya. Dan ini cara orang terdahulu mendidik anak-anak mereka. Ya, dulu orang menjadi penjahit, bagaimana dia bisa menjadi penjahit? Apakah sekolah penjahit? Enggak. Bapaknya penjahit, dia lihat bapaknya bagaimana kerja, belajar menjahit, akhirnya dia menjadi penjahit juga. Seorang petani, bagaimana dia menjadi petani yang baik? Bisa mengelola sawah demikian luas. Dapat ilmu dari bapaknya, turun-temurun. Jadi yang penting kita itu dalam menjalani kehidupan ini, yang penting skill kehidupan. Ini cara orang terdahulu mendidik anak-anak mereka. Zaman dulu belum ada sekolah, ya. Jadi yang penting adalah skill. Kalau dia tidak menguasai sebagian bidang, jangan kecewa. Yang penting ada bidang yang dia sukai, yang ini bisa menopang kehidupannya, ya sudah. Ya, jadi orang tua itu tidak perlu dibebani dengan memikirkan, wah ini anak saya akademiknya kok jelek. Mungkin dia punya bakat lain. Nah, Nabi SAW ini dibawa oleh pamannya berdagang. Kenapa? Ya, untuk mengajarkan bagaimana cara berdagang. Makanya nanti sebelum menikah dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW sudah bisa membawa perdagangannya sendiri. Ya, bahkan perdagangan itu adalah perdagangan yang sangat berhasil. Maka muncul simpati Khadijah radhiyallahu ta'ala anha kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh pamannya ke negeri Syam. Ketika itu pusat perdagangan di negeri Syam adalah kota Busra. Sampai sekarang masih ada. ya, sampai sekarang masih ada. Nah, kemudian di Busra inilah ya Nabi SAW bertemu, yakni rombongan beliau dan pamannya bertemu dengan seorang rahib Nasrani yang bernama Bahira. Ya, Bahira ini juga dikenal terdokumentasi dalam agama Nasrani, terdokumentasi namanya. Ya, namanya Bahira, gelarnya adalah Jirjis atau Sirjis. Kalau orang Balkan bilangnya Sergei. Sirjis. Ya, ini gelarnya Bahira. Nah, ini masih ada bangunan gerejanya. Ya, terletak di Busra yang ada di negeri Suriah sekarang. Ya, yang ada di negeri Suriah. Maka kemudian dari jauh, dari kejauhan, Jirjis atau Bahira ini, dia sudah memperhatikan rombongan Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian dia melihat bahwa rombongan ini selalu dinaungi dengan awan. Di atasnya selalu ada naungan awan. Maka Bahira kemudian mendatangi rombongan tersebut, kemudian mengundang dia, mengundang rombongan tersebut untuk singgah di tempatnya, dijamu oleh Bahira. Lalu dia pun meneliti, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat di bagian punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tanda kenabian sebesar telur burung merpati, tonjolan. Maka Bahira ini melihat tanda-tanda ini bahwa ini adalah tanda Nabi terakhir. Tanda Nabi terakhir sebagaimana yang telah diucapkan, disebutkan dalam kitab suci mereka. Ya. Disebutkan oleh sebagian ulama ya bahwa kitab suci orang-orang terdahulu, kitab sucinya orang-orang Nasrani, terutama pada Injil Barnabas, ya, pada Injil Barnabas itu disebutkan ciri-ciri Nabi terakhir. Ya, bahkan disebutkan namanya di sana, namanya adalah Muhammad. Ya. Sehingga Bahira mengetahui dari Injil-Injil yang masih asli ini, dia mengetahui bahwa ini adalah Nabi akhir zaman. Maka apa yang diucapkan oleh Bahira kepada pamannya Abu Talib, beliau mengatakan hada sayyidul alamin, hada yab'athahullahu rahmatan lil alamin. Anak ini adalah penghulunya para makhluk. Dia adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya. Jadi mereka mengetahui sebenarnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, mereka tahu bahwa Nabi ini membawa kebenaran. Tapi karena kesombongan mereka lah, mereka tidak mau mengakui. Nah, kemudian rahibnya itu memerintahkan kepada Abu Talib, meminta kepada Abu Talib untuk segera memulangkan keponakannya tersebut ke Makkah. Karena beliau khawatir nanti kalau ketahuan oleh orang-orang Yahudi, demikian juga ketahuan oleh orang-orang Romawi yang beragama Nasrani, nanti Rasulullah SAW ini terancam kehidupannya, akan dibunuh. Maka Abu Talib pun menyuruh sebagian dari rombongannya untuk membawa pulang Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Makkah. Kemudian dari permasalahan pertemuan beliau dengan Bahira ini, sebagian orang menuduh bahwa Al-Qur'an itu disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya karena beliau menimba ilmu dari Bahira ini. Jadi agama Islam itu disentesa, diracik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau diajari oleh Bahira. Ya, sebagian orientalis secara terang-terangan mengatakan hal yang demikian. Gurunya Muhammad ini adalah Bahira, kata mereka. Dari sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa membuat Al-Qur'an dari apa yang dihadirkan oleh Bahira. Maka apa dalil Anda? Apa argumentasi Anda ini, apa fondasinya? Enggak ada sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bertemu sebentar saja dengan Bahira. Tidak diriwayatkan bahwa beliau kemudian duduk menjadi santrinya Bahira, itu enggak ada. Ya. Dan ingat ketika itu Bahira ini bukan orang yang tinggal di Arab. Ya. Ketika itu kitab suci masih ditulis dalam bahasa Suryani. Ya, bahasa Suryani ini adalah bahasa yang berkembang di negeri Syam ketika itu. Ya, bukan dalam bahasa Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Arab dan beliau tidak bisa baca tulis. Ya, sehingga apa yang dituduhkan oleh sebagian orientalis ini tentunya merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Ya, apa dasar dari argumen Anda? Enggak ada. Beliau hanya bertemu sekali, kemudian Bahira memerintahkan untuk apa? Dibawa pulang kembali ke kota Makkah. Ya. orang ingin mendalami kitab suci membutuhkan waktu berapa lama? Ya, orang mondok biar jadi ulama itu butuh waktu bertahun-tahun. Jadi cuma ketemu sehari saja. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil ajarannya Bahira? Kemudian argumen kita juga ya sebagai bantahan terhadap argumen mereka, ini usia beliau 12 tahun. Pertanyaannya, kapan beliau diangkat menjadi nabi? Usia berapa? 40 tahun. Ada rentang waktu yang cukup lama. Hampir 30 tahun rentang waktunya antara pertemuan beliau dengan Bahira, baru kemudian beliau diangkat menjadi rasul. Ya. Kalau memang beliau mengambil dari Bahira, kenapa beliau tidak memulainya dari awal usia 25-30 tahun? Kalau memang kita benarkan beliau mengambil ilmu dari Bahira. Maka tidaklah tuduhan ini melainkan tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidaklah mengucapkan dari hawa nafsunya, beliau mengambil dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ringkasan masa kecilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di usia 4 sampai 5 tahun beliau di bawah asuhan ibu susuannya, kemudian di usia 5 sampai 6 tahun di bawah asuhan ibunya, kemudian di usia 6 sampai 8 tahun di bawah asuhan kakek beliau Abdul Muttalib, baru kemudian usia 8 tahun sampai beliau balik ini di bawah asuhan sang paman yaitu Abu Thalib. Nah, kemudian beranjak ke usia remaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam ketika itu pernah berprofesi sebagai penggembala kambing. Bahkan ini merupakan profesi yang pernah dilakukan oleh semua para nabi. Ya. Siapa yang pernah nginggu kambing? Tapi bukan nginggu ya, kalau nginggu itu kan cuma ngasih makan di kandang. Penggembala itu dia bawa kambingnya ke padang rumput yang luas. Ya. Dibawa ke padang rumput yang luas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mengutus nabinya kecuali dia pernah menjadi penggembala kambing. Makanya dalam istilahnya orang Nasrani, pendeta itu disebut gembala. Kemudian ya, jamaah yang disebut domba, domba-domba. Kalau enggak masuk Nasrani, domba-domba yang tersesat. Ya panjenengan. Domba-domba yang tersesat. Dan ini memang betul, ya nabi, para nabi itu menjadi gembala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi melainkan dia pernah menjadi penggembala kambing. Faqala ashabu wa anta? Ya, engkau juga wahai nabi? Iya, kata beliau, na'am. Kuntu ar'aha ala qoritah, ya ala qororit li ahli Makkah. Saya dulu pernah mengembala kambing dengan upah berapa kirat bagi penduduk kota Mekah. Kirat di sini sekitar 4 sampai 6 dirham. Ya, 4 keping perak upah beliau untuk mengembalakan kambing. Nah, kenapa? Apa hikmahnya? Nah, ini menarik ini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengembala kambing bukan mengembala unta? Ya, karena mengembala kambing itu Bapak dan Ibu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Kalau unta, kata para ulama, apabila mereka dibawa satu rombongan lalu diletakkan di satu padang pasir, ya, satu padang tempat mereka merumput, bukan padang pasir ya, padang rumput, mereka akan ngumpul jadi satu. Ya. Jadi mengembala unta itu lebih mudah. Kalau kambing atau domba dibawa ke satu padang, mereka langsung menyebar. Ya, ngaturnya itu lebih susah. Nah, ini untuk melatih kesabaran Nabi alaihi salatu wasalam. Melatih kesabaran beliau. Karena beliau nanti akan berurusan dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam karakter. Beliau punya dua orang sahabat yang paling dekat, Abu Bakar dan Umar. Ini dua orang sahabat yang paling dekat saja karakternya beda jauh. Ya, Abu Bakar itu orangnya lembut, orangnya halus. Umar bagaimana Bapak dan Ibu? Keras. Ya. Kalau misalnya ada orang yang menyimpang sedikit saja, udah ngomong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biarkan saya memenggal kepalanya wahai Rasulullah. Umar keras. Belum lagi orang-orang yang lain, sahabat yang lain, belum lagi menghadapi orang-orang kafir. Semuanya membutuhkan kesabaran. Makanya Nabi dilatih dengan apa? Menggembala kambing atau domba. Makanya kata para ulama, syarat seorang itu untuk menjadi dai kudu sabar. Kalau tidak sabaran, jangan jadi dai. Kenapa kerjanya marah-marah terus? Oh, iki ramane kandhane kon salat kok. Ya. Wah, ini kandhane ora entuk pacaran kok tetap pacaran. Wah, marah-marah terus kerjanya. Tapi kalau orang sabar ya sudah, mungkin pertama dibilang enggak masuk, mungkin nanti sampaikan lagi. Makanya dai itu harus sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala kesabarannya dengan mengembala domba atau kambing. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa hikmah di balik pengembalaan kambing agar mereka terbiasa mengatur kambing yang nantinya akan terbiasa menangani problematika manusia. Ini sisi yang pertama, sedikit lagi aja. Kemudian sisi yang kedua, ya, kalau mengembala kambing itu tidak ada sesuatu yang bisa membuat untuk disombongkan. Kalau orang mengembala kuda atau mengembala unta, mereka bisa berbangga-bangga. Cobalah lihat orang-orang yang mengembala kuda. Wah, ya, bangga mereka. Bahkan dulu kalau iklan rokok Marlboro itu pasti identiknya pengendara kuda, gagah. Yang mengembala kambing apa yang bisa dibanggakan? Nah, ini mengajarkan tawadhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekian apa yang bisa kita sampaikan dari masa kecilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada masa mudanya Nabi. Sampai kepada pernikahan beliau alaihi salatu wasallam dengan siapa? Khadijah radhiyallahu taala. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk senantiasa istiqamah menuntut ilmu. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.